Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya kita telah baca dua keadaan, pelajari dua keadaan untuk ahli waris al-usul yang mewarisi mayit. Keadaan ketika ada salah satu ya dari anak mayat laki-laki atau wanita. Nah, keadaan yang kedua ketika tidak ada anaknya. Berapa bagian om dan ab pada dua keadaan itu semuanya telah kita lewati. Tersisa kata Syekh, wa ta'ammal qawlahu azza wa jal, renungkan firman Allah azza wa jal, amati dengan baik seksama, wa warithahu abawahu, An-Nisa ayat 11, dan kedua orang tuanya yang mewarisinya. Ini ketika tidak ada anaknya. Ketika tidak ada anak, ya, mayat itu tidak punya anak, wawarithahu abawahu, dan dia diwarisi hartanya oleh kedua orang tuanya saja, yaitu ayah dan ibunya. Fa innahu rubbama yu'khadhu minhu. Maka sesungguhnya mungkin saja dipetik darinya, annahu law warithahu ma'ahuma ghairuhuma, bahwasanya law warithahu, seandainya mewarisi harta mayat itu ma'ahuma bersama kedua orang tuanya, ghairuhuma, orang lain, ya, ada orang lain bersama ayah ibunya yang mewarisi harta mayat itu, lam yakun lil ummi tsuluts, tidaklah bagian untuk tsuluts jika ada yang lain. Adapun jika keduanya saja, sudah kita lewati kan, waritha abawahu fali ummihi tsuluts, kan begitu. Tidak ada anaknya, dia hanya diwarisi oleh kedua orang tuanya, ayah ibunya, maka untuk omnya, ibunya adalah sepertiga. Yu'khadhu minhu, dia petik darinya, annahu law warithahu ma'ahu ghairuhuma, sekiranya ada orang lain bersama ayah ibunya yang ikut mewarisi harta mayat itu, lam yakun lil ummi tsuluts, maka untuk bukan tsuluts. Dia tidak dapat tsuluts, yakni sepertiga dari seluruh harta, tidak. Nah, fayakunu fihi isyaratun ila mirathil ummi fil umariyataini, maka padanya terdapat isyarat kepada warisan ibu pada kasus ya al umariyataini muthanna, yaitu kasus dua kasus yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nanti akan datang tentang ini lebih detail. Nah, jadi al-umariyatain itu nisbah kepada Umar. Ini ada dua masalah, ada dua kasus warisan yang diputuskan oleh Umar. Naam, pada mirats al-um. Yang al-um tidak mendapatkan di situ thuluts, yakni sepertiga seluruh harta, ya, tidak, karena ada yang lain bersamanya. Apa itu wahuma, dan kedua masalah itu al-umariyatain itu keduanya adalah zaujun wa ummun wa ab. Ini umariyah yang pertama, wa zaujatun wa ummun wa ab, ini umariyah yang kedua. Ketika ada mayat diwarisi oleh Jadi berarti dia wanita, istri meninggal, diwarisi oleh zauj suaminya, dan abnya. Ini masalah pertama. Masalah umariyah yang kedua, seorang suami meninggal, yakni laki-laki meninggal, diwarisi oleh istrinya, zaujahnya, dan juga oleh dan abnya. Fa inna lizauji awi zaujati fardahu. Fardahu. Maka untuk sang suami pada kasus yang pertama, masalah yang pertama, atau zaujah pada masalah yang kedua, masing-masing dapat fardnya, bagian yang tidak ditetapkan. Berapa bagian ditetapkan untuk zauj, berapa untuk zaujah, akan datang nanti. Yang jelas ada fardnya. Jadi keduanya berarti min ashabish zaujah, az-zaujah min ashab al-fard, min ashab al-fard, min ashab al-furud. Ada fardnya, berapa nanti akan datang. Zauj ambil bagiannya fard yang ditetapkan berapa, zaujah fardnya berapa, ada. Setelah itu, harta yang disisakan oleh az-zauj tadi, atau pada masalah yang kedua, harta yang disisakan oleh az-zaujah, bagaimana? Thumma tu'tal ummu thuluthal baqi ba'dahu. Kemudian al-um diberi bagiannya, fardnya berapa? Sepertiga harta yang tersisa. Bukan sepertiga dan seluruh harta. Itu makna thuluth al-baqi. Sepertiga dari harta yang tersisa setelah dibagikan kepada zauj atau zaujah fardnya. Berapa harta yang tersisa? Maka sepertiga dari yang tersisa itu diberikan kepada al-um. Bukan sepertiga dari seluruh harta. Paham tum? Mana yang lebih besar fardnya untuk Jika mana yang lebih besar? Apakah thuluth al-mal, sepertiga seluruh harta, atau thuluthul baqi? Mana yang lebih besar? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua lebih besar bagiannya? Yang pertama dong. Thuluthul mal, sepertiga dari seluruh harta. Yang kedua pada masalah mereka hanya thuluth al-baqi, sisanya saja yang dia dapat thuluthnya. Sisa dari yang diambil oleh zauj dan zaujah. Berarti kan lebih sedikit lagi kan? Nah, ini masalah umariyah yang dimaksud. Kemudian wal baqi, sisanya lil ab, karena dia adalah aula rajulin dzakar. Ingat selalu hadis al-hikul fara'id bi ahliha, berikan fard yang ditetapkan itu, bagian ditetapkan itu untuk pemiliknya masing-masing. Zauj sudah diberikan fardnya, zaujah pada masalah yang kita sudah diberikan fardnya, kemudian juga sudah diberikan fardnya. Al-hikul fara'id bi ahliha sudah diterapkan, tersisa fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, dan yang tersisa untuk aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar, siapa yang aula rajulin dzakar di sini? Al-ba, al-ab, al-ab. Maka dia lah yang dapat sisanya. Bit-ta'asib. Ashabut ta'asib. Al-abdizim. Naam. Wadalika. Jadi, di sini, ya, ada perbedaan pada dua masalah ini yang disebut al-umariyatain dengan masalah di atas ketika mayit hanya meninggalkan dan ab. Di atas itu yang kita lewati, ketika hanya meninggalkan dan ab, dapat berapa? Thuluthul mal, sepertiga harta seluruhnya. Ya kan? Di sini tidak, hanya sepertiga al-baqi, sisa yang diberikan ke zauj dan zaujah. Nah, kenapa demikian? Wa dalika anna Allah ja'ala lil abi mithlaiha. Hal itu dikarenakan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan bagian untuk ab mithlaiha, dua kali lipat, ya, bagian untuk al-um. Idan farada bil mal, apabila keduanya infarada, keduanya bersendiri dengan harta. Siapa yang dimaksud keduanya bersendiri ini? Idan farada, infarada, alifnya alif tafniyah kan, yani fa'ilnya dua. Jika keduanya bersendiri bil mal, dengan harta seluruhnya, maka bagian yang didapatkan oleh al-ab dua kali lipat bagiannya Infaroda di sini siapa fa'ilnya ini? Alif tasniyah ini siapa? Kembali ke siapa? Al-ab dan al-um. Ketika yang mewarisi mayit hanya al-ab dan al-um, infaroda bil mal, keduanya bersendiri dalam mewarisi mayat. Ya, seluruh hartanya tidak ada waris lain. Tidak ada ahli waris lain. Baik. Tidak ada ahli waris lain. Maka ketika dihitung ternyata Allah menjadikan bagian yang didapatkan oleh al-ab 2 kali lipat bagian al-um. Coba mayit meninggalkan ab dan al-um, kita coba hitung berapa bagian al-um. Infaroda bil mal, ahli waris mayit hanya um dan ab, tidak ada yang lain, berarti infaroda bil mal. Berapa bagian um? Suluh, ya kan? Fali um hitung suluh. Baik, berapa sisanya suluh? Sepertiga itu sisanya berapa? Semuanya kan 3/3 kan? Iya kan? Satu itu 3/3. Sudah diambil 1/3 oleh al-um. Berarti sisa untuk al-ab berapa? 2/3. Ini 2 kali lipat kan? Itu makna anna Allah ja'ala lil ab mithlaiha idan farada bil mal. Tuh, kelihatan 2 kali lipat, dia 2/3-nya 1/3. Yakni 2:1. Paham ya? Ini maksudnya mithlaiha. Ini tuh al-baqi, ini maksudnya. Ini maksudnya al-baqi. Karena ini dita'sib. Dita'sib itu bahasanya sebenarnya apa? Al-baqi ini cuma memunculkan angkanya. Ini 1/3 fard. Kemudian fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Al-baqi untuk al-ab. Al-baqi kalau kita hitung 2/3 dan itu 2 kali lipatnya. Jelas? Ini makna wadzalika anna Allah ja'ala lil abi mithlaiha idzan farada bil mal. Fa qiyasu dzalik, maka kiasnya itu an yakuna lahu mithlaha, bahwa lahu lil ab dapat mithlaha 2 kali lipat yang didapatkan oleh al-um idzan farada bi ba'dihi, apabila keduanya bersendiri dengan sebagian harta. Wallahu a'lam. Lihat. Ada zauj. Kan ada 2 masalah Mariyah ini ya. Masalah yang pertama zauj, kemudian dan ab. Ini zaujah, dan ab. Ini diambil fardnya. Tamam? Ini juga diambil diambil fardnya. Berapa fardnya kita belum belajar ya. Jadi anda belum sebutkan. Al-mim dia ada bagiannya, fardnya ada. Nah, maka bukan di sini pada masalah ini menurut Umar ibn Khattab bukan 1/3 dari seluruh harta, bukan, tapi 1/3 yang disisakan ini. Jadi thuluthul baqi al-baqi. Thuluthul baqi itu maksudnya 1/3 dari yang disisakan oleh az-zauj, bukan 1/3 seluruhnya seperti di sini nih. Ini kan 1/3 dari seluruh harta ini di sini, ya kan? Nah, kalau di sini enggak, bukan 1/3 dari seluruh harta, tapi 1/3 yang disisakan oleh zauj. Begitu pula di sini 1/3 yang disisakan oleh az-zauj, ya. Nah, begitu. Rusak ini. Nah, faham ya? Kemudian al-baqi lil ab. Al-baqi lil ab. Ini kalau dihitung, ini yang dimaksud idan faroda biba'dihi biba'dil mal. Ini maksudnya idan faroda itu, saya kata syekh faqiyasu dhalik ayakuna lahu. Kiasnya ini tadi adalah al-ab juga dapat mithlaha dua kali lipat jatahnya idan faroda biba'dihi biba'dil mal, apabila keduanya bersendiri dengan sebagian harta. Ini kan sebagian harta mereka bersendiri, karena ini sudah ambil bagiannya, sisa harta dibagi oleh mereka dengan cara ini. Ini kalau dihitung juga ab di sini ujung-ujungnya dapat berapa? Dua kali lipat daripada al-um. Jika al-um pada kasus ini diberi sepertiga al-mal, bukan al-baki, enggak. Karena sepertiga dari seluruh harta nilainya besar kan? Lebih besar. Itu nanti tidak ketemu ab dua kali lipat daripada al-um. Faham dong? Ini fikihnya Umar bin Khattab. Nanti akan datang. Jadi masalah lumariyah ini harus dihafalkan. Karena kalau tidak, orang spontan, oh ya, bagiannya umit ya sepertiga, langsung dikasih sepertiga seluruh harta. Padahal enggak, hanya sepertiga sisa dari zauj atau zaujah. Sisanya lagi untuk al-ab. Jelas ya? Selesai kita dari ini. Wal ayatu tsaniyatu. Gilirannya siapa ini? Ya, gilirannya siapa yang maju? Antum lagi. Tolong. Qala Malik rahimahu ta'ala al-ayatu tsaniyah qawluhu ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum al-ayah bayyanallahu ta'ala fiha yubayyinu indakum bayyana baik nah bayyanallahu ta'ala fiha anna lizawji halaini ahaduhuma yakun ihdahuma halaini ahaduhuma di sini ihdahuma al kita cetakan ya ihdahuma yang benar la bas ikra ala ma indak fi nusfah ayakuna li zawjatihi al mayyiti ahadun min al awlad al dhukuri aw al inasi fa farduhu ar rubu' al thani alla yakuna laha ahadun min al awlad fa farduhu النصف وكذلك بينا أن للزوج حالين أحدهما ها sebentar ini kok banyak perbedaan tak ya hal antum halain ya halatana ihda ahaduhuma naskah yang lain apa ihdahuma ya ini naskah lama ya antum ya ini naskah lama kurang bagus ini nah Anda sendiri ganti naskah. Nah, baik. Kita ambil aja satu-satu. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Nah, bagi kalian setengah jatah warisan kalian adalah setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Jadi, untuk kalian ini, siapa yang dimaksud kalian ini? Suami mewarisi istri. Yubayyin Allah Ta'ala fi anna lizawji halain. Allah menjelaskan pada ayat ini bahwa suami ya warisannya ketika mewaris istrinya ada dua keadaan. Ihdahuma yang pertama ayakuna lizawjatihi almaytati ya ayakuna lizawjati almayyitati Naam ahadun minal auladi dhukuri awil inas yang terkadang pertama istrinya yang meninggal itu punya anak ya minal aulad adh-dhukuri awil inas punya anak dari kalangan anak laki-laki atau anak wanita Jadi intinya berarti mayyitah, sang istri mayyitah, siapa ahli warisnya? Siapa ahli warisnya? Az-zawj wa man? Hah? Ahadul awlad. Ya, ahadul awlad. Ada awladnya. Ahadul awlad. Naam. Maka berapa bagiannya az-zawj? Karena ada ahadul awlad. Berapa bagiannya az-zawj? Ar-rub, ar-rubu. Rubu itu berapa? Hah? Seperempat. Nah, bagiannya seperempat. Afaniyatu itra. Sudah tadi dibaca. An la yakuna laha ahadun min al-awlad. Istri yang mayita itu tidak punya anak yang mewarisinya. Berarti yang mewarisinya hanya siapa? Hah? Zawj saja. Berarti ahli warisnya ini pertama, yang kedua. Berarti ahli warisnya hanya zawj. Berapa jatahnya zawj naik? Jatahnya berapa? Nis. Setengah. Jadi kalau tidak ada anaknya istrinya yang mewarisi, ya, artinya tidak ada anak-anak yang mewarisi bersama suaminya, anaknya mayita itu, berarti zauj dapat setengah. Kalau ada anak, turun jadi seperempat. Baik. Iqra wa kadzalika. Wa kadzalika bayyana anna lizauji az-zaujati. Lizaujati halataini. Hah? Sekarang halatain. Masya Allah. Nah, ganti naskah aja lain kali. Nah. Baik. Halain. Nah. Wa kadzalika bayyana anna lizaujati halaini. Ahaduhuma. Ihdahuma. Ihdahuma ayyakuna lizaujihal mayyiti ahadu min al-awladi az-zukuri aw al-inasi fa farduha as-thumnu. Al-thaniya alla yakuna lahu ahadu min al-awlad fa farduha ar-rubu. Tayyib. Selain sauban yang punya naskah, yang lainnya naskahnya semua seragam dengan anak kah? Ya. Ya. Ini yang terbaru. Khairan insyaallah. Demikian pula Allah menjelaskan bahwa sang istri yang mewarisi dari suaminya yang meninggal, ada dua keadaan. Salah satunya an yakuna li zawji al mayyiti ahadu min al dhukur aw al inath. Nah, suaminya yang meninggal itu punya, ya, salah satu dari anak laki-laki atau wanita yang ikut mewarisi dia bersama istrinya. Fafarduha as-thumun, maka fard, ya, warisan ditetapkan untuk az-zawjah seperlapan. Ats-tsaniyah itu keadaan yang kedua, an la yakuna lahu ahad min aulad, suaminya meninggal itu tidak punya anak yang ikut mewarisi dari hartanya. Fafarduha rubu, maka bagiannya istrinya rubu. Juga dua keadaan, ya, yang pertama zaujah bersama ahadul awlad, yang kedua zaujah. Berapa di sini zaujah kalau ada anak? Ada anaknya mayit yang ikut mewarisi. Seperdelapan. Ketika tidak ada, seperempat. Nah, jadi ketika zaujah sendiri yang mewarisi dari suaminya, dia dapat seperempat. Ketika ada anak mayit yang ikut mewarisi, maka turun jadi seperdelapan. Nah, tampak di situ bagian zauj lebih besar daripada bagian zaujah, ya. Ya kan? Zauj tadi adalah nisf dan rubu', sedangkan zaujah rubu' dan thumun. Tayyib. Amma auladul awladul um wahumul ikhwatu wal akhwatu minal um fabayyana Allah ta'ala annahum yarithuna fil kalalah. Adapun awladul um, istilah awladul um sudah kita lewati. Allah jelaskan awladul um maksudnya adalah ikhwat dan akhwat li um atau minal um. Nah, itu di halaman 7 tuh yang klasifikasi ayatul mawarithi allati dzakarah Allahu nassan fil mawarith thalathah. Ayat-ayat tentang warisan yang Allah sebutkan secara nas tentang warisan ada 3. Klasifikasi yang pertama fi irsil usul wal furu', ini sudah selesai. Pertama, ayat yang kedua fi irsil zaujain, baru selesai tadi. Az-zaujain maksudnya zauj atau zaujah, masing-masing dua keadaan tadi. Kemudian wa auladul um wa auladil um fi irthi zaujani wa auladil um, ya, anak-anak um ini maksudnya apa ini sekarang, yaitu al ikhwa wal akhwat minal um, maksudnya saudara laki-laki atau saudara wanita seibu. Nah, artinya saudara seibu, bukan saudara seayah, bukan juga saudara sekandung. Yang menyatukan mereka sebagai saudara adalah siapa? Ibu mereka. Wadah, itu maksudnya auladul um. Mereka adalah anak-anak yang disatukan jadi saudara oleh siapa? Oleh ibu mereka, maksudnya begitu. Al-ikhwa wal-akhawat minal um. Maka Allah Ta'ala menjelaskan annahum yarithuna fil kalalah, maksudnya mereka mewarisi dalam al-kalalah. Apa makna al-kalalah? Naam, al-kalalah itu secara makna adalah laisa lahu walad. Naam, al-kalalah artinya laisa lahu walad, al-mayyit tidak punya anak yang mewarisinya. Nah, bagaimana warisannya? Iqra setelahnya. Wa anna mirasahum muqaddarun lil wahidis sulus walithintaini fa aktsarus sulus walithintaini walithnain bukan thintain walithnaini ya walithnain fa aktsara ya fa aktsara karena apa ma'tuf kepada majrur itsnain dan ini madza mamnu' min ash-sharf fa aktsara tayyib wal itsnain fa aktsara thuluth bisawiyah la fadla li dzakarin 'ala al-unsa wa dzalika wallahu alam li anna ittisalahum bil mayyiti min tariqil um wahia unsa falaysa huna jihatu ubuwatin hatta yufaddala janibal dhukur hatta yufaddala janibul dhukur naibul fa'il hatta yufaddala janibul dhukur tayyib wa anna mirathahum dan bahwasanya warisan mereka auladul um yaitu al-ikhwa dan akhawat minal um muqaddarun muqaddar warisan mereka ditentukan kadarnya. Artinya apa? Mereka ashabul fard atau ashabul ta'asib? Ajibu. Kalau ditetapkan kadarnya berarti ashabul fard. Ya kan? Al-hikul fara'idah di ahliha. Naam. Berapa fardnya? Lil wahidis sudusu untuk satu orang as-sudus seperenam. ada mayit yang mewarisi dia, ya, ini kalala ya, artinya apa, tidak ada anaknya kan. Nah, ada mayit dia diwarisi oleh saudara seibunya. Diwarisi oleh siapa? Saudaranya. Tapi saudaranya saudara apa? Saudara seibu. Berapa bagiannya? Sudus. Nah, baik. Ini mayit meninggalkan ahli warisnya adalah ahli um, ya, ahli um yang mewarisi. Mayit meninggalkan saudara seibu, ya kan? Berapa bagiannya? Sudus. Atau yang kedua, dia meninggalkan ukhtun li um. Berapa bagiannya ukhtun li um? Sudus. Gitu maksud. Muqaddar lil wahid as-sudus. Jadi baik laki-laki maupun wanita, akhun li um atau ukht li um, dia meninggalkan saudara laki-laki seibu atau saudara wanita seibu, bagiannya adalah sudus. Masing-masingnya sudus. Walil itsnaini fa aktsara. Dan untuk dua orang saudara, fa'aktsara atau lebih, as-sulutsu, sepertiga. Sepertiga. Nah. Bisawiyati, artinya dibagi rata di antara mereka. Dibagi rata di antara mereka. La fadla li dzakarin ala unsa. Tidak ada kelebihan untuk laki-laki atas wanita. Nah, dibagi rata di antara mereka. Kenapa la fadla li dzakarin ala unsa di sini? Ya, karena mereka bersambung dengan mayat dari jalur ibu, seibu. Nah, jadi tidak ada sisi-sisi makna ta'asib yang di situ laki-laki dua kali lipat daripada wanita. Jadi ini lisnani faqsar as-suluh. Berarti masalah berikutnya nih, ini tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, itsnain fa aktsar. Jadi misalnya akhwan ya, ada dua akh gitu. Ini kan satu. Akhwan li um. Tapi akh li um juga akh li um gitu. Atau ukht li um, akh li um, atau ada akh li um, ukht li um. Al-muhim dua atau lebih dari auladul um. Baik akh-akhli'um atau akh-usli'um. Al-muhim jumlahnya awladul-um ini, yani ikhwa atau akhwadli'umnya, dua atau lebih. Berapa jatahnya mereka? Sulus. Sulus itu dibagi rata oleh mereka. Jadi misalkan ada ukht di sini ya, pendekan ada ukht misalkan li'um. Nah, jadi mereka ini dapat as-sulus. As-sulus ini dibagi rata bagiannya ini. Jadi bukan ini yang ahli dua, ahli dua kemudian ukhti satu, enggak. Dibagi rata. Satu, ini dibagi dapat bagian satu, dapat bagian satu, dapat satu. Bisawiyah. Nah, kan pertanyaannya kenapa kok dibagi rata sulus yang mereka dapatkan sama bagian laki-laki, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dari sepertiga ini kok sama? Padahal ini kan laki-laki ini. Ini wanita. Ale, bukankah al-dhakar lebih tinggi daripada al-unza? Jawabannya ini. Wadhalika wallahu alam, hal itu dikarenakan wallahu alam li'anna ittisalahum bil mayyiti, karena persambungan mereka dengan mayat min tariqil dari jalurnya ibu, wa hiya unza, dan ibu itu wanita. Falaisa huna jihatu ubuwatin, maka tidak ada di sini jalur ya bapak, hatta yufaddalu janibud dhukura, sehingga dengan itu sisi kelelakian dilebihkan. Tidak ada di sini jihah, jalur kebapakan ya, sehingga dilebihkan sisi kelelakiannya. Nah, karena penyambung mereka, penyatu mereka adalah maka sama. Saudara laki-laki dan saudara wanita sama. Dibagi rata sulut itu di antara mereka. Wajah. Nah. Ingat ya, hafalkan dari sekarang. Auladul apa kan auladul Hah? Saudara-saudara seibu. Jadi anak-anak yang disatukan oleh ibunya. Artinya mayat, mayat dengan ahli warisnya mereka semua adalah anak-anaknya ibu mereka. Mereka semua bersaudara. Disatukan oleh ibu yang sama. Mayat dan ahli warisnya semuanya saudara seibu. Auladul Nah, bagiannya jika hanya satu sudus, jika lebih dua atau lebih as-sulut, dibagi rata di antara mereka. Jelas? Berarti yang tersisa kalau begitu adalah auladun li ghairi begitu. Ya, ini maksudnya apa? Mayat dengan ahli warisnya adalah mereka adalah anak-anak dari ayah ibu yang sama atau dari ayah yang sama. Yakni saudara sekandung atau saudara sebapak. Lihat klasifikasi yang lewat halaman 7 itu. Al-ayatul salita, ayat yang ketiga adalah fi irsil ikhwati li ghairi tentang warisan ikhwa li ghairi saudara-saudara yang ya saudara selain ibu sebagai penyambungnya, maksudnya adalah sekandung atau sebapak. Jadi al-ikhwa dan al-akhawat itu artinya mayit ya. Mayit ini nah. Gimana ini? Kelihatan ya di sini ya. Ahli warisnya untuk apa? Hawasinya yakni ke samping, usulkan ke atas, furuk ke bawah sudah. Nah, ini sekarang hawasinya nih ke samping. Saudara-saudara kan? Saudara-saudara kan ada tiga klasifikasinya. Klasifikasi pertama adalah al-ikhwa atau al-akhawat li dulu aja, karena itu yang duluan dibahas, ya kan? Artinya seibu. Yang kedua al-ikhwa atau al-akhawat li ab, sebapak. Yang ketiga al-ikhwa atau al-akhawat li ab wa ini sekandung. ini yang li'um, auladul um ini punya pembagian sesuai yang sudah kita lewati. Sulus dan sulus. Syuraka fi sulus. Adapun li'ab dan um ada pembagian tersendiri. Ini yang kita pelajari sekarang. Nah. Wal ayatu tsalitsatu. Iqra'. Wal ayatu tsalitsatu qauluhu ta'ala yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Al ayah. Dzakarallahu fiha miratsal ikhwati lighairil um. Wa yu'khadhu minal ayatil karimati annahum tsalatsatu aqsam. Ahaduha dhukurun khullasun wa yarithuna bisawiyya bila taqdirin. Al-thani inasun khullasun wa yarithna bitaqdiri lilwahidatin nisfu wali isnataini faazida al-thulusani. Al-thalithu mukhtalatun minal jinsaini. Mukhtalitun minal jinsaini. Wayarisuna bila takdirin lidzakari mislu hadzil unsayain. Ayat yang ketiga firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa 176, yastaftunaka, mereka minta fatwa kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jawab, beri fatwa mereka. Qulillahu, katakan Allah yuftikum, berfatwa kepada kalian fil kalalah, tentang al kalalah. Apa tadi al kalalah? Mayit tidak meninggalkan anak. Naam. Zakarallahu fiha mirasal ikhwati liwari um. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan padanya, pada ayat itu, warisan ikhwati liwari um. Yani saudara-saudara mayat, ya, selain seibu. Saudara-saudara mayat selain seibu. Naam. Yukhud min al-ayat al-karimah annahum thalathatu aqsam. Dipetik dari ayat yang mulia ini bahwa sesungguhnya mereka terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, dzukurun khullas. Dzukurun khullas berarti apa ini? Ikhwah semua, ya. Dzukurun khullas artinya apa? Berarti mayat meninggalkan apa? Ikhwah. Jadi saudara laki-laki semua. Dzukurun khullas berarti ikhwah semua, saudara laki-laki semua. Li'ab atau li'ab wa um. Sekandung atau sebapak. Naam, yari wa yarithuna bisawiyati bila taqdir. Naam. Dan mereka mewarisi bisawiyah. Mereka semuanya mewarisi harta mayit. Mereka semua bersama-sama mewarisi harta saudara mereka, sebapak atau sekandung. Naam. Bila takdir, tanpa ketetapan tertentu. Takdir semakna dengan fard, ya. Tanpa fard. Berarti mereka mewarisi secara apa ini? Ketika dikatakan bila takdir, takdir maknanya fard, bila fard. Berarti mewarisi secara ta'asib. Berarti mereka adalah asobah. Mereka adalah asobah. Nah. Ya sudah dibagi rata di antara mereka, karena sama-sama laki-laki semua. Tamam, jadi begini maksudnya. Mayit meninggalkan ikhwah li'ab. Ya. Berarti mereka mewarisi semua harta mayat. Bisawiyarnya dibagi rata di antara mereka. Berarti jika mereka bertiga dibagi tiga, jika berdua dibagi dua. Atau mayat diwarisi oleh ikhwah li'ab wa um. Masalah yang kedua, ikhwah li'ab wa um, yani sekandung. Mereka mewarisi harta mayat seluruhnya bisawiyah, dibagi rata di antara mereka. Naam, ini yang pertama. As-sani inasun khullas. Inasun khullas, ya, yaitu saudari-saudari, nah, saudara-saudara wanita semua, saudari-saudari mayat, tidak ada saudara laki-lakinya. Nah, jadi akhawat, akhawat li'ab saudara wanita sebapak, atau akhawat li'ab wa um segandung. Wa yarithna bitakdir, bitakdir maknanya apa? Bil fard. Dan mereka mewarisi dengan takdir, dengan ketetapan fard. Berarti mereka termasuk apa ini? Ashabul faraid, ashabul fard. Naam, bagaimana fardnya? Lil wahidatin nisf, untuk satu saudara wanita setengah. Walis tintaini, untuk dua saudara wanita fa'aziyada. Walis tintaini fa'aziyada, dua orang atau lebih, tiga dan seterusnya. Asrufan dua per tiga. Jadi ini, berikutnya ini berarti keadaan yang kedua. Akhawat, ya, akhawat semua, ya, akhawat li'ab. Nah, ini yang mewarisi. Bagaimana rinciannya? Seandainya ya, cuma satu ukht berarti, ya, ukht li'ab berapa jatahnya? Hah? Nisf, setengah. Apabila ukhtan, ya, ukhtan atau salat akhwat misalkan, atau arba'ah atau khamsa akhwat, berapa jatahnya mereka? Sulusan dua per tiga. Nah, ini dua per tiga ini dibagi rata di antara mereka, di antara keduanya atau di antara ketiganya dan seterusnya. Nah, tamam. Begitu pula jika li'ab wa um. Nah, yang kedua sama dengan ini di atas, cuma li'ab wa um. Nah, seperti ini sama. Sekandung juga begitu. Baik. Asalis yang ketiga, mukhtalit minal jinsain, yakni campuran dari dua jenis, maksudnya saudara laki-laki dan saudara wanita. Nah, digairi um, apakah li'ab atau li'ab wa um. Wa yarithuna bila takdir, mereka mewarisi tanpa ketetapan, bila fard. Berarti apa mereka? Mewarisi secara apa? Ta'sib. Berarti ashabut ta'sib, asobah. Berarti asobah, mayat meninggalkan saudara laki-laki dan saudara wanita sebapak. Bagaimana mereka mewarisinya? Baik satu orang, ah, baik satu orang, baik satu orang laki-laki atau wanita. Jelas, mukhtalif minal jinsain berarti ini dua orang ke atas, ya. Karena mukhtalif minal jinsain, campuran saudara laki-laki dan saudara wanita, berarti mesti dua atau lebih maksudnya. Nah, mayat meninggalkan akhli'ab wa ukhli'ab, bagaimana warisannya? Nah, ini sekarang kita pelajari. Mayat meninggalkan ahli waris akhun li'ab dan ukhtun li'ab, berapa, bagaimana warisannya? Bila takdir. Apa maknanya bila takdir? Bila fard. Berarti bukan ashabul fard, tidak ada ketetapan, yakni secara ta'asib asobah, artinya seluruh harta diambil oleh mereka. Jadi akhun li'ab dan ukhtun li'ab mewarisi seluruh harta mayit bit ta'asib, asobah mereka. Semuanya diambil oleh mereka. Kemudian dibagi di antara keduanya dengan cara apa? Lidzakari mithlu hadzil unsayain, untuk laki-laki ya dapat bagian seperti bagian dua wanita. Ini dua banding satu. Nah, jadi di sini sekarang ya, sini akhun li'ab, ukhtun li'ab. Bagaimana murisi mayat? Semuanya diambil oleh mereka bita'asib. Ini asobah mereka, berarti bita'asib, diambil semua. Kemudian bagaimana dibagi di antara mereka? Ini dapat dua, ini dapat satu. Jadi seandainya mereka misalkan bertiga, akhun li'ab, ini akhun li'ab, ini juga akhun li'ab, ini ukhtun li'ab. Berarti semua harta diambil oleh mereka bita'asyud, ya kan? Bagaimana cara membagi semua harta di antara mereka? Ini dapat dua, ini dapat dua, ini dapat satu, yang ukhti dapat satu bagian. Berarti harta dibagi berapa ini kalau ini? Dibagi lima. Yang di atas hanya dibagi tiga. Kalau ada ukht lagi tambahan satu di sini, ukht li'ab juga. Ini dapat satu. Berarti harta dibagi berapa? Dua, berapa? Bagi enam. Masing-masing akh ini dapat dua, masing-masing ukht ini dapat satu. Lidza dari misal hawir unsayain. Selesai tiga klasifikasi yang disebutkan Syekh tentang ayat-ayat mawarits secara nas. Untuk tiga klasifikasi ini sama sudah selesai. Baik, dihafalkan ya, nanti kita merujuk pada pertemuan yang akan datang. Tinggal sedikit, mukaddimah selesai, namun kita sisakan aja untuk waktu yang akan datang. Artinya sebenarnya begini, ini masih mukaddimah ya. Jadi sebenarnya belum masuk rincian bagiannya, masing-masing bagian ab itu apa saja, bagian itu apa saja, dan saya belum. Nah, ini semua yang kita lewati secara merinci belum, tapi ini sekarang adalah klasifikasi dari Syekh menjelaskan bahwa ada tiga ayat mawarits secara nas mengatur pada tiga ini tadi yang sudah kita pelajari. Dan di sini kita sudah punya gambaran, masya Allah. Ini semua yang ada nasnya, kita sudah punya gambaran ya bagaimana warisannya. Nah, di mukaddimah kita sudah dapat gambaran, dan nanti akan lebih lengkap lagi ketika kita masuk ke materinya secara langsung. Nah, tapi dari sekarang sudah harus mulai dihafal. Nah, sudah harus mulai dihafal. Barakallahu fikum. Maktafi bihadza. Ada pertanyaan kan? Enggak ya? Jelas semua ya? Nah. Ya. Antum sesama antum diskusi murojaah, saling membantu jika ada yang kurang memahaminya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.